Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Muslim. Para pendengar Radio Muslim di mana saja berada, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kita berada di atas Islam, dan nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sunnah adalah nikmat yang langgeng, nikmatun abadiyah, nikmat yang akan langgeng. Dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada para ikhwan yang telah menjadi wasilah panitia kajian di pagi yang berbahagia ini, yang menjadi wasilah adanya kajian di pagi yang berbahagia ini. Demikian juga kepada para ibu, para bapak, kaum muda, kaum mudi, dan seluruh kaum muslimin. Demikian juga para pendengar Radio Muslim yang pada kesempatan hari ini yang di sini tentunya hadir dan menjadi pendengar di Radio Muslim yang tentunya telah ada di majelis yang mulia ini atau dari kejauhan mengikuti kajian yang berbahagia ini. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengetahui bahwa majelis yang mulia adalah majelis ilmu. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang majelis ilmu ini, dan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Majelis ilmu adalah majelis yang mengantarkan manusia ke surga. Dengan itu baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam potongan hadis Abu Darda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, keluar dari rumahnya dan mencari majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan ke surga. Dan tentunya menempuh ilmu dalam istilah orang hari ini di zaman now, ya, dengan berbagai cara, ya. Di antara kita mungkin mencari ilmu ada yang secara hakiki melangkahkan kaki dari rumah berjalan ke majelis ilmu, bahkan mungkin ada yang melakukan perjalanan jauh, ada yang berangkat ke Mesir, ke Madinah, ke Makkah Mukarramah, dan ke berbagai negara di dunia mencari ilmu. Maka mereka termasuk dalam makna hadis tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dan dulu memang ilmu yu'ta, ilmu didatangi. Kalau hari ini kaum muslimun, para jamaah, pemirsa juga mungkin, itu ilmu datang. Dan ini menjadi kemudahan hari ini. Kalau dulu ilmu harus didatangi. Kalau antum sekarang, Allah memudahkan, saya bisa datang ke sini. Mestinya antum datang ke Tasik. Itu hukum asal ilmu ya, ilmu itu didatangi. Karena yaltamis, yatlub, dicari gitu ya. Ya. Kalau hari ini mungkin termasuk juga mencari ilmu, karena medianya telah banyak. Ada radio, ada televisi, ya. Kemudian ada internet sekarang, menggunakan berbagai cara, ada WhatsApp, ada YouTube, dan berbagai hal. Ya. Walaupun mungkin tingkat kesemangatan kita dengan para sahabat berbeda hari ini. Ya. Tapi yaltamisu fihi ilman. Ya. Bahkan mungkin para ibu hari ini bisa mengakses ilmu, walaupun sambil masak nasi, motong-motong bawang, motong-motong tomat, berada di dapur-dapurnya, bisa mengambil ilmu, mendengarkan suara radio. Di mana radio-radio yang tentunya sekarang isinya dakwah, ya isinya dakwah bukan berarti bahwa radio itu tidak menjelaskan ilmu dunia ya. Televisi juga tidak berarti menjelaskan ilmu dunia ya. Televisi sunnah dalam arti juga menjelaskan kesehatan, dunia bisnis ya. Karena itu semua dibutuhkan oleh umat Islam ya. Ya, dan sekarang Masya Allah ya. Dan kami juga di Tasikmalaya ya, punya radio namanya Riyadul Jannah. Jadi kalau antum punya saudara sekitar Tasik, Jawa Barat, ya mungkin perbatasan Garut, Pangandaran dan sebagainya, kita punya radio namanya Riyadul Jannah. Dan kami juga punya televisi sekarang, MGI TV ya. Media Gema Islam, sama dengan Wesal, Insan TV, Roja TV dan yang lainnya. Kita punya MGI, Media Gema Islam. Ada merek mobil juga MGI, tapi beda ya MGI-nya. MGI ini Media Gema Islam. Ya, jadi ilmu sekarang mudah dicari, mudah diakses. Yang kedua, bahwa majelis ilmu adalah majelis yang agung karena majelis yang dihadiri para malaikat. Dan pencari ilmu senantiasa didoakan malaikat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inal malaikata la tad'u ajnihataha li talabul ilmi ridan bima yaf'al." Sesungguhnya para malaikat itu merendahkan sayap-sayapnya atau menghempaskan, dalam arti mereka turun dari langit ke bumi. Mereka mencari majelis-majelis ilmu. Bahkan di dalam hadis disebutkan juga ada malaikat siyahyun. Malaikat yang tugasnya berkelana, tukang safar. Ya, kalau di kita tuang safar, ada yang safarnya cari dunia, safarnya cuma main-main. Tetapi para malaikat itu ada malaikat siyahyun, malaikat yang mereka berkelana, berjalan, tapi mereka mencari majelis ilmu. Ketika mereka mencari dan mendapatkan majelis ilmu, maka mereka mengatakan halumu ilaina. Entah apa bahasanya, kalau bahasa Jogja ya, kalau orang Tasik bahasanya kadri euy gitu. Ya. Kesini gitu bahasa. Mari kesini, ayo kita duduk di majelis ilmu. Jadi mereka berkumpul di majelis ilmu. Itu para malaikat ya. Jadi malaikat itu ada khusus ya, mereka mencari majelis ilmu, majelis zikir. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hud yani fil bahr au fil ma fi jawfil ma fi riwayah wa namlata fi hujriha la yusalluna ala mu'allimin nasi al khaira." Sesungguhnya Allah, kemudian para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan-ikan di dasar air, di laut dan sebagainya, dan semut-semut di sarangnya, mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan orang-orang yang belajar. Jadi bayangkan ya, kalau antum dibayangkan dunia ya, kalau kajian ini dihadiri Bupati Sleman, Bupati ya, Wali Kota, Bupati Sleman, pasti ada yang upload status gitu. Kajian dihadiri Bupati. Apalagi kalau kajian ini dihadiri sama ya, gubernur, atau mungkin untuk apa, belum presiden, Sultan, Sultan Hamang keberapa? Ke-10. Hadir di majelis ini, wah, lebih tenar lagi ini ICBM. Yang menghadirinya adalah Kapolda Jateng. Wow, masya Allah. Apalagi kalau Pak Jokowi yang hadir, wah, semua orang selfie. Kenapa? Yang menghadirinya orang hebat. Nah sekarang orang mukmin yakin yang menghadiri majelis ini adalah hamba Allah yang lebih mulia dari itu semua, yaitu para malaikat. Hanya kita tidak tahu dan tidak melihat gitu. Tapi majelis ini dihadiri para malaikat, yang mereka itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba Allah yang dekat kepada Allah. Kemudian mereka juga tidak seperti manusia. Mungkin orang kaya, maaf ya, semoga tidak terjadi pada kita, ngumpulin orang hadir di situ karena dia prestise ya, biar kekayaannya semakin nanjak ya, karena hadir di majelis itu kan. Atau mungkin pejabat, tidak semua juga ini, tapi mungkin fakta di lapangan seperti itu, bahwa orang, seorang pejabat datang ke majelis di akhir jabatannya gitu, biasanya. Kenapa? Ya mudah-mudahan nanti jadi pendukung lagi gitu kan itu. Mereka punya tujuan-tujuan lain hadir di majelis ya. Itu manusia ya, manusia. Tapi malaikat tidak punya tujuan apa-apa dari kita. Mereka ingin mendoakan kita saja gitu. Itu para malaikat ya. Dan ini keagungan majelis ilmu ya, yang mendoakannya para malaikat. Kemudian mereka tidak punya iming-iming apa, tidak punya tujuan-tujuan dunia dari kita ya. Beda dengan orang yang sekarang hadir ya di sini. Bahkan mungkin di antara antum juga dari pemuda ada yang hadir karena akhwatnya juga hadir gitu ya. Bisa saja itu. Tapi malaikat tidak ya. Malaikat mendoakan kita. Ini keagungannya. Keagungan. Kemudian yang ketiga terakhir ini sebelum kepada judul, bahwa majelis ilmu adalah majelis awal dan akhir dari setiap kebaikan. Jadi awal dan akhir dari setiap kebaikan. Karena barang siapa yang ingin kebaikan, wajib dia ada di majelis ilmu. Dan wajib dia mencari ilmu. Dan barang siapa yang ingin akhirnya baik, juga adanya di majelis ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang Allah menghendaki seseorang itu baik, maka dia faqih dalam agamanya. Jadi para ibu, para pendengar yang dirahmati Allah taala, mustahil orang itu akan berada dalam kebaikan kalau dia itu tidak faqih kepada agamanya. Dia tidak akan baik dalam setiap interaksi hidupnya. Kalau dia tidak faqih dalam agama, dia tidak akan faqih ketika dia berada di WC. Karena orang yang bisa baik ketika dia berada di WC, ketika dia faqih dalam agamanya. Dia tidak akan baik dalam makan dan minumnya. Tidak akan baik dalam berpakaiannya. Kenapa? Karena dia tidak tahu agamanya. Bahkan tidak baik hatta dia ketika berjima. Karena orang yang berjima akan mendatangkan kebaikan adalah yang berjima dengan tahu agama Allah. Bahkan saya sering menggambarkan hatta dalam minum ya. Satu gelas air ini tidak ada artinya ya bagi seorang manusia sehingga dia tahu agamanya. Karena satu gelas air ini tidak ada perbedaan antara kita juga dengan kerbau, maaf ya. Kalau sekedar kita mengkonsumsi air ini, tidak ada perbedaan antara kita dengan seekor kambing. Kalau sekedar kita meminum air ini. Kenapa? Karena fungsi air ini, kalau dalam hukum dunia, yang dikatakan hukum akal, itu air itu menghilangkan dahaga, dan menghilangkan haus, menghilangkan rasa panas. Semuanya. Dan dirasakan oleh semua makhluk. Semut, binatang-binatang, bahkan binatang terkecil merasakan kenikmatan. Tapi apa yang membedakan adalah syariah. Dan orang akan dapat pahala dengan segelas air ini. Ketika apa? Ketika dia tahu agama Allah. Ya, kita lihat ya, mungkin setidaknya ada 4 pahala ya dengan air ini. Kita pegang dengan tangan kanan dapat pahala. Pegang dengan tangan kiri dapat dosa. Maka Nabi SAW mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Minum dengan baca bismillah, dapat 2 pahala. Samillah, ucapkan bismillah. Jika air panas tidak ditiup, wala yatanafas fil ina. Bahkan menurut penelitian hari ini, sebagian orang mengatakan bahwa jika ingin sehat, minumlah air yang dingin, bukan yang panas itu. Karena dalam hadis juga, wala yatanafas fil ina, menunjukkan ya kalau panas-panas ya jangan diminum gitu. Sehingga kita juga tidak perlu bernapas di air gitu. Secara kesehatan. Ya, dapat 3 pahala. Kalau kita udah minum, setidaknya orang mukmin akan bersyukur, alhamdulillah. Jadi orang mukmin itu dengan segelas air dapat 4 pahala gitu. Dan ini khair gitu. Kebaikan. Orang yang tidak tahu sunnah, tidak ada artinya dengan segelas air ini. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada derajat yang didapat oleh dia. Bahkan kita ke WC, apa artinya kita mengeluarkan qadha hajat? Semua binatang mengeluarkan kotorannya. Manusia mengeluarkan kotorannya. Ya. Tapi ketika orang mukmin itu mengikuti syariat Allah, masuk dengan kaki kiri dihitung 1, masuk dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dihitung 2 gitu kan. Pahalanya. Kemudian adabnya tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat dihitung 3 pahala gitu. Tidak membersihkan dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri dihitung 4 gitu. Ya. Tidak memegang dakar dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri dihitung 5. Keluarnya doa gupronakah dihitung 6. 6 pahala ketika kita keluar dari WC gitu. Tapi bagi orang yang tahu agama. Maka di sini maknanya apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Antum kerja dalam apa saja akan dapat pahala ketika tahu agama ini. Dan ini adalah fungsi majelis ilmu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala agung, maka dulu ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Beda dengan kita hari ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan membawakan judul tentang Quran. Ya, judulnya tadi berbahagia di bawah naungan Al-Quran. Berbahagia hidup di bawah Al-Quran. Itu mungkin judul lah supaya menarik kita. Tapi isi pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini, kita ingin mengintrospeksi setiap di antara kita. Seperti apakah kita itu bermuamalah dengan Quran. bagaimanakah muamalah yang benar, interaksi hidup dengan Quran. Apa yang semestinya bagi seorang mukmin hidup berinteraksi dengan Quran seperti apa? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran insyaallah ya, di Indonesia ini orang yang telah berKTP-kan Islam minimalnya ada Quran di rumahnya. Walaupun mungkin Quran ada di rumahnya ada beda-beda. Ada yang di rumahnya itu adanya di laci gitu. Ada yang di rumahnya itu sekedar dipajang di lemarinya, dipajang di lemari. Ada di antara kita yang Quran ini dihafal, ditelaah, dibaca, punya waktu setiap hari, waktu untuk membaca Quran, setelah sholat sekian juz, berbeda-beda. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini saya ingin menjelaskan tentang sekilas ya, gimana sih kita itu dengan Quran itu. Ya. Para sahabat mengungkapkan satu ungkapan yang sangat berharga, dan ini adalah pengungkapan yang diungkapkan oleh seorang sahabat, Junub Ibnu Abdillah. Jadi Junub Ibnu Abdillah, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu futyan, fata'alamna al-imana qabla al-Qur'ana, thumma ta'alamna al-Qur'ana fazdana imana. Ini ungkapan yang sangat berharga ya. Kata Junub Ibnu Abdillah, beliau berkata, kami adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sering dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat juga seperti kita ya. Dalam kehidupan manusia ada orang yang dekat dengan ulama, ada yang mungkin ketemu dengan ulama ya kali-kali saja gitu ya. Ya, para sahabat juga sama gitu. Ada yang sibuk di pasar, ada yang sibuk bertani gitu. Tapi Junub Ibnu Abdillah, semisal Abdullah bin Abbas, semisal Abdullah bin Umar, semisal Abdullah bin Mas'ud, semisal Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum, dan yang lainnya. Jadi orang yang belajar intens, belajarnya dawam. Maka beliau mengatakan, wa kunna futyan, dan kami adalah para pemuda. Artinya umur-umur muda lah gitu. Wa kunna futyan, dan kami adalah para pemuda. Jadi dari dulu menunjukkan bahwa kebaikan satu bangsa ditentukan dengan para pemudanya. Pemudanya ada di mana? Kalau pemuda-pemudanya jadi geng motor gitu kan. Kalau pemudanya yang dipegang adalah apa? Botol khomer gitu. Ya, kalau bahasa Sunda akan jadi indah, nyekek botol katanya. Tapi kalau di Indonesia kan jadi kurang indah ya bahasanya. Ya, tentunya mereka akan menjadi penerus-penerus yang tidak akan menjadi kebaikannya bagi bangsa ini. Tapi jika pemuda-pemudanya adalah orang-orang yang tangguh, yang mereka dekat kepada Allah, dan mereka memiliki berbagai keahlian dalam hidup yang bermanfaat bagi agama dan kaum muslimin, maka akan hebat. Ya. Maka lihat, para sahabat dikatakan, kami para pemuda. Jadi mereka yang memegang kendali, kendali waktu itu. Apa yang dikatakan oleh Junub, ini rahasianya. Lihat para ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang beda dengan kita hari ini? Kunna nata'allama, yani kunna ta'allamnal imana qabla al-Qur'an. Kami mempelajari iman sebelum Quran, katanya. Fata'allamnal Qur'ana fazdadnal imana. Maka kami mempelajari Quran, maka kami bertambah iman. Jadi para sahabat mengungkapkan satu ungkapan yang sangat agung. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Quran. Lalu kami mempelajari Quran, maka kami bertambah iman. Nah, lalu kita sekarang melakukan penelitian. Quran di Indonesia ini, alhamdulillah, karena 82% atau lebih muslim. Maka Quran dari sisi umum berada di tengah-tengah kita. Insyaallah setiap rumah, walaupun tingkatan dari sisi interaksi dengan Quran berbeda-beda, masih tetap ada Quran di tengah-tengah umat ini. Setiap kegiatan-kegiatan yang dinamakan Islami, kita mesti dibacakan Quran. Pernikahan, baca Quran. Halal bihalal, baca Quran. Semua kegiatan baca Quran. Mau rapat ya, baca Quran dulu. Mau meeting, baca Quran dulu. Di tengah-tengah umat ini. Tapi perbedaannya antara kita dengan para sahabat dari sisi melaksanakan isi Al-Quran dan memahami maknanya, itu yang menjadi pembeda. Lalu apa rahasia yang menjadikan pembeda antara kita dengan mereka dari sisi melaksanakan Quran? Kenapa? Wajib kita sadar dan menjadi introspeksi kita. Di intansi yang di situ bergelut riba, diperingati nuzulul Quran, bukan berarti meyakini bahwa itu sunnah ya, bukan. Tapi diperingati nuzulul Quran. Tapi setiap hari interaksi dengan ribawi. Ayat surah Al-Baqarah yang mengatakan wa ahlallahul bai'a wa harrama riba, sesuatu ayat yang dilupakan. Kenapa? Bukan berarti di situ kedoliman 100%, bukan. Tapi kita lihat di semua mahkamah, ya, tempat ditegakkannya hukum, ya, mungkin di Indonesia namanya apa, di Mahkamah Agung atau di apa, di pengadilan-pengadilan, insya Allah diperingati nuzulul Quran ya. Bahkan setiap acara baca Quran. Tapi kenapa di sana itu banyak ketidakadilan? Padahal ayat-ayat tentang adil dalam Quran begitu jelas ya. Yang jadi masalah, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dan ikhwat dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita itu tidak diawali dengan iman. Quran itu apa sih? Itu yang menjadi rahasia. Tapi para sahabat mengimani dulu Quran itu apa. Maka Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengungkapkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan kitab ini juga adalah kitab yang sangat populer di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Kitab Ihya Ulumuddin. Tidak ada satu pesantren kecuali ada kitab ini. Beliau mengungkapkan satu riwayat dari kaum salafus saleh tentang Quran. Qala Inna man kana qablakum ra'ahu ay al-Qur'an rasaila min rabbihim. Fakanu yatadabarunaha filail wa yunafidunaha bin nahari. Kata beliau, keadaan orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Jadi di sini para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat, para ulama terdahulu. Mereka memandang Al-Quran. Mereka menilai Al-Quran. Mereka memposisikan, menempatkan kedudukan Al-Quran adalah surat dari Rabb mereka. Seperti kita dapat surat dari presiden, bupati, atasan kita, orang yang dicintai oleh kita. Bayangkan kalau antum seorang pemuda, maaf, dapat secari kertas dari wanita yang dicintai. Setiap hari dilihat tulisan itu. Mereka memandang, menempatkan, memposisikan Quran adalah risalah dari Rabb, dari Allah. Surat dari Allah. Maka mereka mentadaburinya di waktu malam, menelaahnya di waktu malam, dan mereka mengamalkan isinya di waktu siang. Jadi langsung mereka paham, mereka melaksanakan di waktu siang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang membedakan antara kita dengan para sahabat ridwanullahi taala alaihim tentang Quran ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengungkap sekarang itu sekilas tentang hal yang sangat urgen ini bagi setiap mukmin tentang Al-Qur'an. Karena titik ini yang membedakan kita dengan mereka. Nah, maka di antara perkara yang wajib bagi setiap mukmin tentang Al-Qur'an adalah poin-poin sebagai berikut, dan ini yang ditempuh oleh salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Yang pertama adalah ma'rifatu qimatil Qur'an. Yang pertama adalah orang mukmin dan kaum muslimin ini memahami tentang kedudukan Al-Qur'an. Yani ma'rifatu qimatil Qur'an wa manzilatihi. Wa ma'rifatu limaqsadihi al-a'dham. Poin yang pertama dan utama yang wajib diketahui oleh setiap mukmin memahami tujuan dari Al-Qur'an. Diturunkan oleh Allah dan memahami kedudukan Al-Qur'an. Apa sih kedudukan Al-Qur'an? Dan buat apa Al-Qur'an itu? Nah, Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat agung, yang wajib diimani oleh setiap mukmin. Jadi yang wajib dipahami oleh setiap mukmin. Ya. Apa saja? Yang pertama, Al-Quran kalamullah. Quran itu kalam Allah. Bukan kalam bashar, bukan ucapan manusia, tapi Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah. Salah satu ayat lihat dalam surah At-Taubah. Di awal-awal ayat Allah berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila salah seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan sehingga mereka mendengar kalam Allah. Artinya mendengar Al-Quran. Maka Quran adalah kalam Allah. Nah, Kenapa mungkin antum tidak meletakkan Quran di tempat yang layak? Karena antum tidak tahu kedudukan Quran ini. Kalau kita tahu, kalau para jamaah tahu, kalau para pendengar tahu, Quran ini kalamullah. Setidaknya juga kita punya adab tersendiri dengan Quran ini. Kenapa? Karena diyakini kalamullah. Sehingga sejumlah adab dalam membaca Quran dijelaskan oleh para ulama, berwudu. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib, sebagian para ulama mengatakan sunnah. Tapi sepakat disyariatkan. Sampai para ulama berbeda pendapat apakah wanita yang sedang haid boleh pegang mushaf atau tidak gitu. Itu masalah fikih. Tapi kenapa dibahas oleh para ulama? Karena memang punya manzilah tersendiri, kalamullah. Quran ini punya kedudukan yang sangat agung. Ya. Sehingga kalau antum mungkin di rumah menumpuk barang, ada buku biasa, ada Quran, ada barang, adab yang benar di mana Quran? Quran mesti paling atas. Karena orang yang mengagungkan syiar Allah menunjukkan ketakwaan hatinya. Wa may yu'adzim syairallah fadzalika min taqwal qulub. Kita tahu kalamullah. Kemudian di antara keutamaan Al-Qur'an kita tahu adalah syariat yang sempurna. Jadi Quran ini adalah syariat Allah yang sempurna, yang Allah menyempurnakan. Begitu jelas Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Ma faradna min kitabin min syai. Jadi ini jelas sekali. Quran ini kalam Allah. Quran ini adalah syariat yang sempurna. Dibutuhkan oleh manusia ada dalam Al-Quran. Sampai para ulama pernah ditanya, apakah dalam Quran ada penjelasan membuat kue atau cara bertani? Ada. Mana ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya isyarah, kaidah yang umumnya ada dalam Quran ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka orang mukmin akan tahu, dia tidak akan mencari satu metode apapun dalam beragama kecuali dengan Quran ini. Karena diyakini Quran ini sempurna. Dia tidak akan mencari metode, dia tidak akan mencari cara hidup kecuali dengan Quran. Ya, karena sempurna. Maka umat Islam tidak akan memisahkan negara dengan syariat Islam. Dan umat Islam tidak akan memisahkan politik dengan Islam. Karena siasah bagian dari Islam. Bahkan kita meyakini man faraqa baina siyasati wal Islam fahuwa zindik. Siapa yang memisahkan Islam dengan siasah atau dengan politik itu zindik. Wa man fasala bainal Islami wa daulah fahuwa zindik. Siapa yang memisahkan negara dengan Islam adalah zindik. Karena dalam keyakinan umat Islam wajib ya ini hak. Ya. Kalau ke WC saja diatur bagaimana adabnya, tidak mungkin bernegara tidak diatur dalam Islam. Semuanya. Ya. Maka tidak boleh ada larangan umat Islam berbicara politik di masjid ya. Saya juga memang tidak setuju kalau berbicara tentang mendukung paslon itu ya. Ya memang tidak perlu. Tapi berbicara tentang politik dalam arti siasah mengatur manusia Islam. Membahas. Kalau saya dilarang tentang membahas politik, ya, saya berbahas tentang keadilannya politik. Menjadi pemimpin yang adil, gubernur yang adil, itu siasah dalam Islam. Dan itu kewajiban orang kalau dia punya jabatan, diajari adil. Mana itu politik kan itu. Jadi politik itu bukan saya harus masuk ke anggota DPR, bukan. Bukan hanya itu. Islam sempurna, wajib diyakini. Kemudian di antara kedudukan Quran dan di dalamnya tentunya sebagai dasar syariat Islam, kamil mutakamil, solihun likulli zamanin wa makan. Wasyumuliyah, Islam ini universal. Islam ini, Al-Quran ini adalah relevan untuk setiap waktu dan tempat. Maka kita tidak akan memandang dengan istilah Islam Nusantara. Islam itu satu. Islam itu dari Allah melalui Rasulnya. Rasul kepada para sahabat dan kepada kita. Islam itu satu. Kenapa? Karena syariat Islam Quran ini relevan untuk setiap waktu dan tempat. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum ma'idatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mu'minin." Surah Yunus ayat 57 ya. Dan ini akan juga menjadi bahasan penting hari ini. Bahwa Allah menjelaskan dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 57. Allah berfirman, sungguh wahai manusia telah datang kepada kalian. Kenapa Al-Quran itu banyak dengan kalimat, ya ayuhan nas menunjukkan semulia. Tidak ada khitab dalam Quran yang bukan dengan ya ayuhan nas atau bukan dengan ya ayuhalladzina amanu. Karena khitab ini menunjukkan semulia, umum ya. Tidak ada dikatakan kata-kata wahai orang-orang Saudi, ya enggak ada. Kata-katanya Yohanes. Kecuali kalau antum orang Indonesia tidak menganggap manusia. Maka silakan punya Islam sendiri. Tapi hitopnya ya Yohanes gitu ya. Ya Yohanes. Jadi sederhana Pak ya kalau berdalil. Cuma kita mungkin dengan Quran itu tidak tahu aja gitu. Yang menunjukkan Islam ini universal, Islam ini tidak ada di kotak-kotak ya. Kalaupun ada organisasi itu hanya wasilah saja kita untuk bagaimana mendakwahkan Islam ini supaya terorganisir saja. Kenapa? Karena hitopnya ya ayuhan nas. Tidak ada umpamanya wahai Islam Indonesia, wahai Islam Amerika, wahai Islam Saudi, umpamanya enggak ada. Wahai Islam organisasi A, wahai Islam organisasi C, enggak ada. Kata-katanya semua ya ayuhan nas, ya ayuhalladzina amanu. Dengan sifat yang umum. Dan ini wajib kita tahu ya Islam ini. Islam ini relevan, Islam ini cocok, Islam ini sesuai dan akan menciptakan maslahat untuk semua manusia di alam semesta ini. Ini wajib diyakini oleh kita. Islam ini semulia, universal. Dan di antara hal yang wajib diyakini oleh setiap mukmin tentang Al-Quran ini bahwa Al-Quran ini maslahah. Jadi semua syariat yang ada di dalamnya maslahat untuk manusia. Maka dikatakan dalam ayat yang tadi, telah datang kepada kalian mau'idhah, peringatan, pembelajaran, dan obat bagi setiap penyakit yang ada dalam hati kalian, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jelas rahmat. Maka para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sering mungkin para ibu ini merasa ragu dengan tentang ta'adud, maaf ya. Saya juga baru satu istri ya. Tapi saya ingin menjelaskan ya bahwa ini syariat. Bukan syariat yang membawa sesuatu yang membahayakan wanita, enggak ya. Rahmah. Ya. Rahmah. Dan fitrah ya, ta'adud ini fitrah. Kenapa? Allah telah mentakdirkan penghuni surga yang paling banyak wanita. Dan Allah juga telah mentakdirkan penghuni bumi yang paling banyak juga wanita. Bahkan Nabi SAW telah mengisyaratkan di akhir zaman 1:50 orang wanita. Maka Allah membolehkan nikah lebih dari satu. Dan Allah telah mentakdirkan dengan syariat bolehnya ta'adud dengan hal-hal yang lain. Contohnya apa? Kenapa wanita haid gitu kan? Untuk apa? Allah mentakdirkan haid. Sedangkan syahwat laki-laki tidak pernah berhenti. Ada enggak antum, maaf ya? Pernah enggak? Satu hari syahwat tidak ada? Maka Allah menciptakan syariat ini masalah ya. Masalah. Jika para ibu, kan dulu ada sahabat, tapi ditegur setelah itu apa? Pingin selamanya ibadah, tidak nikah, sholat setiap malam, setiap hari apa? Puasa. Nah, para ibu gampang. Jika ingin semangat ibadah, ya izinkan suami untuk ta'adud. Kenapa? Setiap hari harus meladeni. Nah, sekarang itu baca Quran, datang ke majelis taklim. Wah, mumpung suami di istri yang kedua, saya taklim hari ini. Ya, silakan Bu gitu. Mumpung di istri kedua katanya, saya taklim. Mumpung di istri kedua, saya baca Quran hari ini. Lagi baca Quran, disuruh ngambil air. Nah, sekarang pri sehari baca Quran. Subhanallah, Islam itu indah ya. Cuma para ibu tidak merasakan indah gitu. Tapi Islam itu indah ya. Halah kita. Kemudian di tengah-tengah keindahan ini ngasih rambu-rambu. Jangan mentang-mentang ini indah antum tidak punya rambu-rambu nih kaum laki-laki yang ta'adud. Dikasih rambu-rambu. Bahkan rambu-rambunya ancaman dosa besar nanti yaumul kiamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kan lahu zaujatan fayamilu ila ahadihima yati yaumul qiyamati wasyikuhuma ilun." Siapa yang memiliki dua istri atau lebih, lalu dia condong kepada salah satunya, maka nanti yaumul qiyamah akan dikumpulkan di arsatil qiyamah dalam keadaan sengklek. Apa ya sengklek? Miring ini. Itu bagi orang yang punya istri lebih dari satu tapi dia tidak adil. Jadi ada rambu-rambunya. Sesuatu yang boleh dikatakan indah ada rambu-rambunya. Inilah kesempurnaan Islam. Tapi kan kita jarang gitu memahami hikmah-hikmah daripada ayat Quran itu. Kita dibaca udah begitu udah selesai. Sehingga tidak merasakan keindahannya gitu. Makanya para sahabat itu iman, memahami, jadilah indah mereka ketika mereka interaksi dengan Quran, beda dengan kita. Salihin li kulli zaman wa makan. Ini sampai contoh yang sekarang polemik di setiap tempat ya. Salah satunya tentang ta'adud. Indah. Bahkan di negara ini dibikin undang-undang. Ya, ada undang-undang yang baik memang gitu ya. Tapi ada undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam gitu ya. Melarang umpamanya nanti kalau apa jadi PNS dikasih SP ya, orang punya istri lebih dari satu dan sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Islam. Salim li kulli zamanin wa makan. Harus diyakini. Antum udah yakin itu belum gitu. Sehingga kita merasakan indah dengan Quran ini. Dengan Quran ini. Nah, kemudian yang terakhir masih banyak ya keutamaan Quran, tapi kita ringkas ya karena waktunya. Salah satu keutamaan dan keagungan Quran bahwa Quran ini abadi sampai datangnya hari kiamat akan terjaga Quran ini. Dan Quran ini adalah sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin." Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Alhamdulillahilladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Fa imma ya'tiyanakum min hudan faman tabi'a hudaya fala yadhil wala yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa innahu ma'isyatan dun kama nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan ayat-ayat yang sangat banyak sekali dalam Quran. Bahwa Quran adalah sebagai hidayah. Quran ini adalah sebagai petunjuk kita. Petunjuk bagi manusia, hidayah bagi manusia. Hidayah bagi orang-orang yang beriman. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Hidayah bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keagungan Quran. Kemuliaan Al-Qur'an. Yang manakala orang mukmin itu meyakini poin-poin ini, maka akan menjadi salah satu pendorong bagi setiap mukmin untuk dia mempelajari Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Nah, salah satu pemahaman yang sangat berbahaya di tengah-tengah umat hari ini, kata-kata seperti begini. Yang penting esensinya, katanya. Ini jelas pemahaman yang sangat membahayakan atas akidah umat Islam. Karena dalam Islam, dalam keyakinan umat Islam, keyakinan orang-orang beriman, ada titik yang tidak boleh tidak ada, yaitu yang dinamakan dengan iman, yang dinamakan dengan yakin. Dalam keyakinan orang-orang beriman, keyakinan orang muslim, dan tidak boleh ragu dengan keyakinan ini. Ini landasan yang paling pokok. Bahwa manusia tidak akan mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah nanti yaumul qiyamah yang melaksanakan bagian dari Islam sebelum dia meyakininya. Paham ini? Karena ini akidah, Pak. Akidah, Bu. Akidah para pendengar. Akidah yang tidak boleh ragu. Ya. Yaitu bahwa orang yang melaksanakan bagian dari Islam, orang yang melaksanakan bagian dari iman, iman itu kan punya derajat ya. Iman itu punya cabang. Dan tidak didasari dengan iman, maka habaan mansura, apa yang mereka amalkan bagaikan debu-debu yang mengepul, tidak akan ditimbang di sisi Allah nanti yaumul qiyamah. Silahkan para ibu, para bapak telaah hadis-hadis. Yang paling dekat hadis tentang Ramadan. Dibaca, bahkan hadis itu hadis yang paling populer. Dibaca oleh setiap da'i. Penceramah. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Man koma Ramadana imanan wahtisaban. Man tawadu'a nahwa wudu'i hadha. Thumma yusalli rak'ataini la yuhdisu fihima. Gufirullahu mataqadama min dhanbi. Lihat dalam sejumlah hadis berkaitan dengan ibadah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman, artinya iman diwajibkannya, dan dia mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi dasar iman ini wajib. Kalau sekarang ada sejumlah orang berpuasa tapi tidak beriman, itu puasa, itu tidak akan diberi pahala. Ada orang yang puasa karena puasa putih ataupun puasa demi jimat atau apa, tidak akan pahala. Man koma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berdiri pada waktu malam Ramadan salat dengan dasar iman. Kalau sekarang ada 20 ribu orang non muslim salat malam sama 23 rakaat atau 11 rakaat salat malam, mereka salat tapi tidak mengimani itu perintah Allah, maka tidak akan diberi pahala karena dasar iman. Maka demikian juga jika sekarang, maaf ya, karena ini akidah, kita berbicara NKRI lain itu, tapi berbicara tentang Islam lain. Dalam arti umat Islam ini adalah umat yang sangat menjaga negara ini. Tapi berkaitan dengan keimanan beda. Jika di negara ini umpamanya mensyariapa melaksanakan hukum potong ranjang, apa hukum potong tangan ya, bahkan ditegakkan kisos itu. Dan membunuh dibunuh gitu. Dan memang juga ada ya yang membunuh dibunuh di Indonesia ya. Ada yang hukum mati kan? Ada ya. Jika ditegakkan dan tidak diimani, yang menegakkan tidak dapat pahala. Kalau ada qadi atau apa di kita namanya? Kalau ada hakim menegakkan hukum kisos dan dia tidak meyakini bahwa itu perintah Allah, itu diperintahkan Allah dan sebagai syariat Allah, tidak akan mendapat pahala karena dasarnya iman. Maka dengan itu Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah. Iman dulu. Ini hal yang sangat penting. Hal sangat penting. Karena ini akan dikikis oleh sejumlah orang, akidah ini. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Imannya ini dasarnya. Maka orang mukmin harus mengimani tentang Quran. Iman kalamullah. Iman Al-Quran ini sempurna. Iman Al-Quran ini cocok, relevan untuk setiap waktu dan tempat. Iman Al-Quran ini adalah umum. Iman Al-Quran ini adalah maslahat. Semua perintah dan larangannya sesuai dengan maslahat untuk manusia. Diimani oleh kita. Iman Al-Quran ini akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya. Tidak akan ada yang mampu menambah huruf, menambah kalimat. Tidak akan ada yang mampu merubah Al-Quran. Diimani oleh kita. Dan kita beriman bahwa Quran yang ada di sisi kita adalah sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Wajib diimani oleh kita. Ini hal yang sangat penting. Maka kata para sahabat, kami mempelajari iman sebelum mempelajari Quran. Lalu kami mempelajari Quran, maka bertambah iman kami kepada Al-Quran. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini kaidah sangat penting ya. Nah, lalu selanjutnya, ketika kita memahami Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Quran sebagai syifa, sebagai obat. Dan Quran adalah sebagai mu'idah. Quran itu sebagai pelajaran di dalamnya, peringatan. Maka ada tiga hal yang sangat penting bagi setiap mukmin ketika orang memahami poin ini. Jadi ada tiga hal sangat penting setelah kita memahami Quran sebagai hidayah, Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai rahmat, Quran sebagai obat, Quran sebagai ma'idah. Seperti dijelaskan dalam surah yang ke-10 ayat 57 tadi. Nah, apa yang wajib bagi setiap mukmin ketika ia memahami Quran sebagai petunjuk? Quran sebagai hidayah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahami di sini ada tiga hal. Yang pertama, walaupun mungkin ini akan berbeda-beda, bagi setiap mukmin hendaklah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan hendaklah memahami maknanya. Jadi tidak mungkin Quran ini akan menjadi petunjuk, akan menjadi hidayah bagi seseorang ketika dia tidak menempuh langkah pertama ini. Yaitu membacanya, menghafalnya, dan memahami maknanya. Jadi menghafalnya, membacanya, dan menelaah maknanya. Jadi tiga komponen. Kalau menghafal, memang tidak setiap mukmin akan bisa. Tetapi ada ukuran tertentu orang mukmin harus hafal Quran. Minimalnya apa? Hafal Al-Fatihah. Minimalnya hafal apa? Qul huwallahu ahad. Sebagai syarat sahnya apa? Salat. Ada derajat harus hafal. Kalau derajat yang di atasnya apa? Hafal 30 juz. Seperti beberapa ustaz, contohnya murid kami, ya, Ustaz Fahmi hafal Quran. Ustaz Fauzul hafal Quran. Ustaz Farhan yang ngajar di sini hafal Quran. Alhamdulillah. Tapi itu masih level 2 ya. Baru hafal soalnya. Yang ketiga punya level faham dan mampu berdalil dengan Quran. Nanti akan saya jelaskan di ujungnya. Tapi orang mukmin itu punya interaksi dengan Quran, membaca, menghafal, memahami. Ya. Lihatlah, Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Man kana yuhibu an ya'lama annahu yuhibullaha fal yu'rid nafsahu alal Qur'an. Fa innama al-Qur'anu kalamullah. Faman ahabal Qur'ana fahuwa yuhibullaha. Nih para ibu, para bapak, para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud nih. Lihat bu, dengarkan perkataannya dan introspeksi kita. Siapa yang mencintai atau siapa yang ingin untuk tahu bahwa dia mencintai Allah, maka kasih saja Al-Quran. Katanya. Tawarkan dia Quran. Karena Quran itu kalamullah. Kalau dia mencintainya, maka berarti dia mencintai Allah. Kalau seorang mukmin dihadiahi Quran, diberi Quran atau diberikan Quran, dia hare-hare saja, apa ya bahasa? Ya. A priori cuek. Ya bukan cinta kepada Allah, karena Quran adalah kalamullah. Di dalam riwayat yang lain berkata, Abdullah bin Mas'ud, la yas'al ahadukum an nafsihi ilal Quran. Fa in kana yuhibbul al-Qur'ana wa yu'jibuhu fa huwa yuhibbullah wa in kana yabghadul Qur'ana fa huwa yabghadullah. Jangan sekali-kali katanya orang bertanya dirinya kecuali Quran. Kalau ingin mengukur diri orang, tanya kepada dirinya tentang Quran. Kalau dia merasa takjub dengan Al-Qur'an, mencintai Quran, pertanda bahwa dia cinta kepada Allah. Kalau dia membenci Al-Quran dan tidak cinta kepada Al-Quran, maka ketahuilah bahwa dia tidak cinta kepada Allah. Lihat di sini ada seorang ulama yang namanya Muhammad Ibnu Syuja. Bayangkan ya, kadar beliau membaca Al-Quran. Dan beliau mengungkapkannya di saat beliau sedang sakratul maut. Ketika sakratul maut, apa yang dikatakan oleh beliau? Qala, dia dengan saudara-saudaranya, tetangganya di situ ada, teman sejawatnya ada. Ya kalau kita sakaratul maut apa? Dunia terus ya. Nah hati-hati ya sawah yang di sana. Nah hati-hati ya kebun yang di sana. Sawit, cengkeh, karet. Ya. Hati-hati ya toko yang di sana tuh udah ada saingan kita. Jadi sampai sakaratul maut dunia terus ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Syuja ketika sakaratul maut? Qala khatamtu al-Qur'ana fi dzalikal baiti fi sholati 3000 marrah. Wahai saudara-saudaraku, aku menyelesaikan Qur'an di rumah ini dalam sholatku 3000 kali katanya. Dalam sholat tuh bukan dalam bacaan di luar sholat ya. Dalam sholat, bayangkan sholat malamnya berapa juz satu malamnya. Yang dibaca apa? Panjang-panjang. Jadi di sini menunjukkan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama kita hidup dengan Quran. Ini adalah salafus saleh. Kalau kita kepada Al-Quran apa? Ya di bulan Ramadan saja. Mungkin para ibu, para bapak sekarang, ibu-ibu di mana ini Quran? Oh sekarang udah dilaci lagi, dikunci lagi. Atau Quran di lemari pajangan. Quran, oh Quran ya. Kalau kata orang Jawa Barat itu seperti kadal. Tahu kadal? Kadal tahu ya? Kalau kita lihat ya, korosak. Kalau kadal itu kan suka bersuara gitu. Apa itu? Kadal. Ya, a priori gitu. Sama umat Islam juga ke Quran. Oh, Quran. Gitu. Lewat aja gitu. Gak ada apa-apanya gitu. Gak ada apa-apanya. Beda. Nah, salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Mereka hidup dengan Al-Quran. Sehingga ada para ulama hari ini ditanya, bagaimana kaum salaf dengan Quran? Seperti antum dengan HP gitu. Ya, antum habis tidur buka HP-nya. Update status lagi tidur. Jamano kan. Habis gitu makan. Sampai dipoto lagi makan. Share lagi makan. Ya ustaz juga tidak sedikit mau ngisi foto dulu. Lagi ngisi. Apalagi ada istri yang menuntut suaminya harus update katanya. Lagi apa pak? Ngisi. Kemana? Dipoto dulu, share gitu. Sampai penuh HP-nya itu. Nah, para sahabat katanya, salafus saleh dengan Quran seperti kita hari ini dengan HP. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka HP. Bukan Quran. Kecuali kalau Qurannya ada di HP. Nah, ini para sahabat ridwanullahi ta'ala. Ya. Maka ini membacanya. Kemudian apa? Menghafalnya. Tapi kalau ini berat, ada poin yang ketiga yang sangat penting adalah kita memahami Al-Quran. Memahami Quran. Yaitu memahami maknanya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Quran ini hidayah petunjuk. Quran ini adalah syariat. Dzikrul halal wal haram. Menjelaskan halal dan haram. Maka mustahil orang akan bisa mengamalkan Quran tanpa memahaminya. Isi Quran itu pokoknya ada tiga. Isi Quran dari 30 juz, 114 surah, 6600 sekian ayat, globalnya ada tiga. Nah, di sini banyak para dosen ya, alhamdulillah. Atau ada gitu, kalau tidak dikatakan banyak. Ya. Kalau akan menjelaskan satu keilmuan, pasti akan menjelaskan, oh ini filosofnya gini, strukturnya seperti ini. Nah, Quran juga berstruktur gitu ya. Kalau antum bikin disertasi ada apa dulu? Mukadimah, ya. Antum mahasiswa masyaallah ya. Kalau bicara di sini kan dengan mahasiswa. Saya bukan mahasiswa. Kita lihat ya. Kan ada bikin disertasi ada apa? Ada mukadimah. Mukadimah menggambarkan apa? Isi gitu ya. Ya. Menggambarkan isi. Menggambarkan isi. Quran ada mukadimahnya? Ada. Apa? Al-Fatihah. Dinamakan apa? Ummul Kitab. Dinamakan apa? Ummul Quran. Dinamakan apa? Fatihatul Kitab. Coba antum telaah, kenapa dinamakan Fatihatul Kitab? Karena pembuka ya. Tapi pembukanya bukan turunnya. Pembukanya apa? Dalam tertib surah. Sebab antum harus tahu beda tartib dalam mushaf dengan tartib turunnya Quran. Kalau turun Quran munajaman, yang pertama turun apa? Al-Alaq. Ya. Yang paling akhir turun berbeda-beda. Ada yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ada yang mengatakan yang paling akhir turun adalah surat An-Nasr ya. Idza ja'a nasrul wal fath. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah taala, Fatihah memberikan gambaran isi Al-Quran. Dan isi Al-Quran itu dinamakan dengan Fatihah itu umul kitab, induknya gitu kan. Berarti semua isi Al-Quran ada dalam surah apa? Al-Fatihah. Dan isi Al-Quran ada tiga. Yang pertama isi Quran itu berupa khobar, berita ya. Berita. Yang isinya tentang memberitakan tentang Allah. Allah memperkenalkan zatnya dalam Quran. nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah. Sebutkan dalam Quran. Dan ini sulusul Quran. 1/3 apa? Quran. Berita masa yang lalu, para nabi, para rasul, orang soleh terdahulu. Dan berita yang akan datang, ciri hari kiamat, alam kubur, arsatul kiamat pada masa surga dan neraka. Ini berita Quran. Apa kewajiban kita? Tasdik, membenarkan dan mengimaninya. Nah, kalau antum tidak tahu isi Al-Quran poin pertama, bagaimana ada iman? Iman dengan nama Rahman, iman dengan nama Rahim, iman dengan nama Alim, dari mana? Dari Quran. Yang kedua, isi Quran itu adalah al-awamir wa nawahi dzikrul halali wal haram. Isi Quran itu perintah dan larangan, penjelasan halal dan haram. Nah. Maka sejumlah ayat menjelaskan tentang perintah, dari mulai perintah tauhid sampai perintah-perintah yang lainnya. Dari mulai larangan syirik dan yang lainnya. Awamir wa nawahi. Penjelasan halal dan haram. Penjelasan halal diambil dengan setiap asal perkara adalah halal. Yang diharamkan kan sedikit. Makanan, minuman, pakaian yang diharamkan apa? Sedikit ya. Tapi menjelaskan global halal dan haram. Ini Quran. Nah, bagaimana mungkin orang Islam, orang mukmin akan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah tanpa tahu ini ayat melarang ini ayat memerintahkan ini. Ya, orang mukmin harus paham. Ketiga, isi Quran ini berbicara al-ba'tsu, al-wa'du wal-wa'id. Isi Quran ini berupa kabar gembira dan kabar ancaman. Berbicara tentang kebangkitan. Nah, ini isi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini telah meletakkan dasar-dasar yang wajib dipahami oleh setiap mukmin. Quran ini bukan buku kesehatan, bukan ya. Quran ini bukan buku biologi, bukan. Bukan buku astronomi, bukan. Walaupun ada penjelasan secara global tentang, mungkin berbicara tentang alam semesta berkaitan dengan matahari, bumi ya. Tapi Quran bukan buku astronomi ya. Quran juga bukan buku kesehatan, bukan buku kedokteran. Bahkan Quran ini walaupun dibolehkan kita meruqyah dengan Al-Quran, tapi Quran itu bukan buku hanya untuk apa? Kitab yang dibacakan untuk apa? Meruqyah, bukan saja. Tapi Quran adalah syariat. Nah, maka wajib atas mukmin mempelajari Quran ini. Mempelajari makna Al-Quran ini. Nah. Maka lihat, para sahabat mengatakan, kami mempelajari mana Al-Quran seperti kami mempelajari makharijul huruf, katanya. Antum kan belajar abatasa ya, belajar ikro ya. Belajar makharijul mana huruf ha, mana huruf kha. Mana huruf, ya mungkin di antara kita kan a itu, ngalamin, maaf ya. Susah gitu ya. Orang Sunda susah sekali bilang za. Maka belajar zak. Saking susahnya gitu. Huruf fa-nya mungkin agak sedikit itu ya. Fa-nya peyem gitu. Orang Sunda juga perlu ya. Orang Jawa Tengah ke sini susah menyebutkan lo gitu ya. Kenapa? Karena tebal terus gitu ya. Misalkan da merasa paling bagus sih masal, ya, tapi kalau ke Arab ya daging gitu kan orang. Ini bukan ini, tapi ini kan ini gurauan, tapi insya Allah maksudnya Quran itu beda ya, harus makhrajul hurufnya beda. Ya. Tapi mereka mempelajari makna Al-Quran seperti mereka mempelajari makhrajul huruf. Dalam riwayat yang lain mereka mengatakan kami mempelajari Al-Quran 10 ayat 10 ayat dan kami tidak melampauinya dari 10 ayat sehingga kami memahaminya dan menghafal maknanya. Kemudian mengamalkan isinya. Nah, Saya akan ketengahkan ucapan Abdullah bin Abbas. Beliau mengutarakan dengan dua kalimat. Apa kata beliau? Qala la an aqra al-baqarata wa ala imrana uratiluhuma wa atadabaruhuma ahabu ilaya min aqra al-qur'ana kullahu hadmaratan. Kata beliau, aku lebih mencintai membaca Al-Baqarah dengan tartil dan memahami maknanya, mentadaburi maknanya dan Ali Imran, ketimbang aku selesai membaca Al-Quran tapi cepat. Jadi lebih baik membaca dua surah ini saja ketimbang membaca seluruh Quran tapi tidak ditadaburi maknanya. Dalam riwayat yang lain belum mengatakan, la an aqra'a idza zulzilati ardu zilzalaha. Dengan al-qari'ah mal-qari'ah atadabaruhuma ahabu ilayya min aqra al-baqarata wa al-imran tahdhiran. Belum mengatakan lebih baik aku membaca surah idza zulzilati ardu zilzalaha. In surah Al-Zalzalah. Dengan surah Al-Qari'ah ketimbang aku membaca Al-Baqarah atau Al-Imran tapi dibaca begitu saja. Menunjukkan kaum salaf mencintai menelaah isinya. Tidak hanya apa? Membacanya, menelaah isinya. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, ada ancaman. Berupa celaan dari Allah orang yang membaca tidak paham. Sebagaimana Nabi SAW mengungkapkan tentang orang Khawarij. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum wa fi riwayatin taraqihim. Mereka kaum Khawarij itu membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya tidak dapat hidayah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala ini paham kepada maknanya. Bahkan dalam poin yang pertama yang saya ingin sampaikan di sini juga, ingat memahaminya dengan manhaj yang benar. Memahami Al-Quran dengan metode yang benar, dengan cara yang benar. Karena tidak setiap orang membaca Al-Quran, dia akan dapat hidayah. Dan tidak setiap orang berdalil dengan Al-Quran, dia akan dapat hidayah. Ya. Maka ada ungkapan Umar. Beliau berkata, "Inni akhafu alaikum rajulain." Catat ya dengan tinta emas supaya tidak hilang maksudnya. Catat ya kalimat ini. Apa kata beliau? "Inni akhafu alaikum rajulain." Rajulun ta'awwal al-Qur'an bighairi ta'wilihi wa rajulu yunafisu akhahu fil mulki. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala telah mewanti-wanti untuk kita semua di akhir zaman ini, aku merasa takut atas kalian dua kelompok manusia. Jadi ada dua kelompok manusia yang akan membahayakan umat Islam. Yang pertama, orang yang mentakwil, orang yang menafsirkan, orang yang memahami Al-Quran bukan pada tempatnya. Artinya tidak benar memahaminya. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Memahami Al-Quran, berdalil dengan Al-Quran tapi tidak tepat. Yang kedua, orang yang berseteru dengan saudaranya tentang kekuasaan. Biarkan poin kedua ini kita tidak bahas. Ya. Tapi kita tahu rusaknya kekuasaan umat Islam dari waktu ke waktu sampai hari ini karena persengketaan tentang apa? Kekuasaan. Ya, belum datang tahun 2019 umat Islam sudah dipecah dua gitu kan? Dengan apa? Dengan kekuasaan. Ada yang pro ini, pro itu gitu ya. Kemudian dibikin hoak, dibikin ini, semuanya perseteruan tentang apa? Kekuasaan. Bahkan kita tahu rakusnya manusia dengan kekuasaan melebihi rakusnya apa? Serigala yang lapar. kepada seekor kambing. Ya, udah itu mah, enggak usah kita bahas ya. Kan bukan makomnya. Ya, yang penting orang mukmin ya harus tahu tentang apa yang semestinya tentang kekuasaan. Ya, bukan berarti kita tidak ya mempertaruhkan kekuasaan. Kita mempertaruhkan kekuasaan. Kekuasaan memberikan ya efek terhadap dakwah kita. Ya. Tapi kita tidak dengan cara-cara yang menyelisih syariat Islam. Tidak dengan cara keboliman. Ya, tidak cara dengan menghalalkan yang haram. Enggak. Ya. Ya. Bukan berarti kita a priori bukan. Ya. Ya. Tapi kita akan berbicara yang kedua. Bahwa Nabi SAW atau maaf di sini Abdullah bin Umar. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengisyaratkan munculnya orang-orang yang menafsirkan Al-Quran bukan pada haknya, artinya tidak tepat. Nah, saya akan memberikan contoh di sini bahwa ada dua kelompok yang menyimpang di dunia ini yang mereka mempermainkan Quran. Salah satunya adalah kaum Khawarij. Dan yang kedua adalah kaum Rafidah. Orang-orang Rafidah. Salah satu sekte dari kaum Syiah. Saya berikan contoh sederhana di sini bahwa mereka menjadikan ayat-ayat pujian hanya untuk Ahlul Bait dan menjadikan ayat-ayat celaan untuk Abu Bakar, Umar dan Utsman dan para sahabat. Didalili. Contoh surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya, as-siratal mustaqim ahlul bait Ali, al-maghdub Abu Bakar, wadhallun Umar. Itu tafsirnya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, al-baqarah ya Aisyah. Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyembelih seekor sapi. Ditafsirkan Al-Baqarah ya Aisyah. Yu'minuna bil jibti wa tagut al-jibtu Abu Bakar wa tagut Umar. Marajal bahraini yaltaqiyan al-baraini al-Hasan wal Husain. Ya. Dengan tafsir-tafsir yang sangat tidak makul ya. Tapi itu terjadi. Sebagaimana orang-orang Khawarij menjadikan ayat-ayat pujian untuk mereka dan menjadikan ayat celaan untuk Ali, Muawiyah dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Lihat oleh antum contoh ya di sini. Mudah-mudahan kita kebagian waktunya. Ya. Surah Al-Baqarah ya. Lihat. Pada surah Al-Baqarah ayat 204 dengan 207 ya. Ini supaya jelas ya. Jadi antum terbayang wajibnya memahami Quran dengan benar. Ya, dengan manhaj yang benar. Manhaj itu cara, metode ya dalam bahasa kita. Ya. 204 lihat ayatnya dengan 207. 204 wa minan nasi mayujibuka. Qauluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ayat keempat dijadikan dalil untuk mengkafirkan Ali, Muawiyah, Amr bin As. Ayat 107-nya sebagai dalil yang dipakai oleh orang Khawarij, salah satunya Abdurrahman ibn Muljam. Maka orang Khawarij itu punya nama Khawarij dan diantaranya Syaroh. Syaroh itu sang pembeli. Mereka menggunakan ayat ini dan surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Lihat sini. Ketika menikam Ali, baca ayat ini. Abdurrahman bin Munjam ketika membunuh Ali baca ayat ini karena dia menganggap dirinya adalah sang pembeli yang interaksi jual beli dengan Allah, berjuang berjihad di jalan Allah pakai ayat ini. Sedangkan mereka mengkafirkan Ali dengan ayat ini. Wa minan nasi may yujibu qawlu fil hayati dunya. Di antara manusia ada yang menakjubkan kalian ucapannya tentang urusan dunia. Dan dianggap Ali itu aladul khisam. Ayat ini turun untuk orang munafik. Dan Ali adalah sahabat yang mulia, ahlul bait, pemuda yang pertama masuk Islam, seorang yang menggantikan Nabi SAW ketika akan berhijrah, yang dikatakan oleh Nabi SAW Ali fil jannah. Tapi mereka mencela Ali dengan ayat ini. Maka para sahabat mengatakan, qaumun yantolikuna ila ayatin uzilat alal kufar fayunaziluha alal mu'minin. Orang-orang khawarij ini adalah orang-orang yang mencomoti, orang-orang yang mengambil sebagian sepotong-potong ayat yang Allah turunkan untuk orang kafir, tapi mereka mengalamatkannya kepada orang beriman. Maka mereka mengkafirkan orang beriman dan menghalalkan darah kaum muslimin. Dalam hadis dikatakan apa? Yaktuluna ahlal isan wa yaduna ahlal awthan. Nah di sini, jadi para ibu nih, wajib ya, anak-anak kita dibimbing bacaan Qur'annya, dibimbing pemahaman Qur'annya. Karena tidak setiap orang yang berdalil dengan Qur'an, mereka benar. Di sini, contoh yang sangat besar. Sejarah ini bukti. Kalau saya bikin-bikin cerita, ini ceritanya pakai hadis, Bu. Ceritanya fakta. Ya. Ceritanya fakta. Dan ini jelas sekali orang-orang haji berdalil dengan dalil ini. Nah, maka di sini pemirsa yang dirahmati Allah taala, para pendengar yang dirahmati Allah taala, ada ukuran terpenting bagi mukmin adalah kewajiban memahami maknanya. Menelusuri maknanya dengan benar. Nah, termasuk sekarang orang-orang ya yang diklaim itu adalah teroris ataupun mereka adalah kaum radikalisme. Mereka mengambil ayat-ayat sepotong. Ayat tentang jihad, ayat tentang perang. Mereka tidak menelaah perang itu dengan siapa, perang itu dengan kapan, siapanya itu mereka tidak tahu. Mereka hanya memahami keutamaan perang. Nah, para ibu para bapak yang saya hormati, dan kita semua wajib paham. Karena umat Islam umumnya paham itu namanya saja. Tapi perinciannya tidak tahu. Sepakat semua muslim tahu keutamaan jihad. Tapi perinciannya harus ditanya. Kapan kita berjihad? Mana jihad yang fardu ain, mana jihad yang fardu kifayah? Mana jihad yang syar'i, mana jihad yang bid'i? Orang kafir yang mana yang boleh diperangi, orang kafir mana yang tidak boleh diperangi, perincian ini yang wajib kita pahami. Kalau sekedar kita tahu tentang keutamaan jihad, mungkin anak TK juga tahu keutamaan jihad. Dan inilah umumnya umat Islam. Maka perlu kita belajar dengan seksama. Memahami perinciannya. Ya. Jadi ini landasan yang kedua, Pak. Paham? Ini poin sangat pentingnya. Kemudian, sebelum membuka pertanyaan, kita sempurnakan poin penting ini. Apa? Setelah kita tahu membaca, menghafal, memahami. Yang kedua, di antara kewajiban muslim memahami bahwa Quran itu adalah syariat. Ahkam. Quran itu adalah hukum. Ya. Quran itu adalah sumber undang-undang. Kalau itu dimaknai dalam sisi lain. Quran itu hidayah. Quran itu adalah peraturan. Quran itu adalah rambu-rambu. Yang menjelaskan iman, menjelaskan halal dan haram, yang menjelaskan apa yang akan dicapai oleh manusia telah mati. Yang dinamakan Yaumul Ba'ats. Ini Quran. Maka Quran dalam menjadi bagian dari hidup kita. Dalam arti kita mengamalkan syariat Islam ini. Quran ini adalah bukan sesuatu yang hanya diperlombakan bacaannya, diperlombakan kiroahnya. Tapi Quran adalah syariat. Setiap orang yang interaksi di pasar, dia harus tahu Quran. Setiap orang yang dia interaksi di ladangnya, dia harus tahu Quran. Setiap orang yang interaksi di pabrik, atau dia jadi penguasa, atau dia jadi rakyat, dia harus tahu Quran. Karena Quran adalah pedoman hidup kita. Bahkan ketika antum berkeluarga, memimpin rumah tangga, antum harus tahu Al-Quran. Di sejumlah surah Al-Baqarah ada peraturan tentang rumah tangga. Di sejumlah ayat dalam surah An-Nisa ada peraturan berumah tangga. Di sejumlah ayat yang berkaitan dengan apa? Al-Ahzab, sejumlah ayat berkaitan dengan rumah tangga. Orang harus tahu ini. Ayat tentang waris, ayat tentang interaksi manusia, mukmin, laki-laki. Bahkan Quran menjelaskan hal yang terkecil mungkin yang apalah kita. Islah, interaksi, Quran menjelaskan semuanya. Maka mesti umat Islam tahu Quran ini peraturan. Quran ini menjelaskan halal dan haram. Ayat yang mana yang menghalalkan khamr, ayat yang mana yang menghalalkan riba, ayat yang mana yang melarang kita berzina, ayat yang mana yang memerintahkan wanita untuk berjilbab, ayat yang mana yang memerintahkan suami harus adil, ayat yang mana yang memerintahkan suami harus lemah lembut kepada istrinya, jelas dalam Quran semuanya. Karena sumber hukum. Ya, jadi ini harus paham kita. Ya. Dan yang terakhir, ini sebagai ringkasan. Bahwa Quran ini adalah untuk berdakwah. Quran ini sebagai hujah, Al-Quran ini sebagai argumentasi. Jadi harus paham setiap mukmin, Quran ini argumentasi, Quran ini dalil. Dan Quran ini adalah sebagai alat untuk kita berdakwah. Nah, maka orang mukmin dari kecil tahu. Ya. Maaf ya para ibu, para bapak. Kata orang Jawa Barat, teu kaci jari muslim jalma nu teu apal kana ayat tauhid. Seolah-olah dianggap tidak sah keislaman seseorang bagi orang yang tidak tahu ayat tauhid. Coba para bapak, para ibu, sekarang saya ingin mengecek ya. Minimalnya apa ayat tauhid? Ya, kul huwallahu ahad. Ya. Tapi ayat yang memerintahkan kita mentauhidkan apa? Allah taala apa? Ayat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus apa? Hah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masyaallah. Terus. Ya, anishkuril ba ayat itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa laqad ba'atsna bi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu budullaha wajtanibu taghut. Ayat tauhid. Piraku teu apal ayat iya kana budu. Ini ayat tauhid. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayat tauhid. Dan ada ayat yang memerintahkan kita untuk memahami tauhid, surah apa? Ayat yang mewajibkan setiap mukmin belajar tauhid. Hah? Fa'lam annahu la ilaha illa. Surah apa? Surah Muhammad ayat 19. Wajib, Bu. Kalau ibu ngajarin anak, kira-kira ya, mulai dari TK, SD, ngajarin anak. Pertanyaan apa? Man rabbuk, siapa rabbmu? Kata anak kita Allah. Dari kecil ajari. Dalilnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang pendek. Man ilahuk, siapa ilahmu? Allah. Kasih dalilnya apa? Malikin nas, ilahin nas. Jelas. Ya. Kalau ditanya, Aynallah, di mana Allah? Anak kecil diajari, Aynallah. Di mana Allah? Fisama. Ayatnya juga pendek. Apa? Yang paling pendek aja. Subhana rabbiyal a'la. Atau, Wahual aliyul azim. Sabihi isma rabbikal a'la. A'amintum man fis sama. Kebanyakan itu mah. yang pendek aja dan dihafal ayat kursi. Anak TK belajar ayat kursi? Belajar. Ayat yang menunjukkan Allah tinggi apa? Wahual aliyul adzim. Sabihi isma rabbikal a'la. Dibaca dalam setiap sholat apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya, jelas. Orang mukmin harus tahu. Pak, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ambil dulu yang 1 keluarkan. Tinggal 4. Salat, zakat, puasa, haji. Nih para ibu, para bapak, ada yang udah berjenggot putih, rambut putih, maaf ya. Sampai kita keriput. Tahu enggak ayat yang memerintahkan salat? Kalau ada non-Islam, maaf Pak. Bapak sholat? Iya. Apa dalilnya sholat? Dalam Quran, ayat yang memerintahkan sholat. Ada dalil umum, ada dalil khusus ya. Kalau dalil umum apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Diulangi dalam Quran tidak kurang dari 80 ayat katanya. Diulang-ulang, aqimus sholat. Wa qumu lillahi qanitin. Warka'u wasjudu. Dan ayat-ayatnya. Seperti dalikal kitabula raiba fi hudal muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi yuqiimuuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi ada dalil yang spesifik, sebutkan sholat 5 waktu. Mana ayatnya? Aqimish sholata lidzuluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Ini sholat 5 waktu. Kedua, zakat. Wa aqimus sholat wa tu zakat. Ayatnya panjang, banyak juga. Ayat yang menjelaskan ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat apa? Ya. Nah, surah At-Taubah ya, ayat 23 kalau enggak salah. Waladina yaknizuna dhahaba wal fidhata wala yunfikuna fi sabil fabashirhun bi adabin alim. Ayat yang lain. Ayat puasa. Puasa Ramadan? Ya kalau puasa Ramadan jangan pakai ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya. Sebab ayat itu umum. Ayat Ramadannya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Itu spesifik lagi. Lebih tahu. Ayat tentang haji. Nah. Al-hajju ashhurul ma'lum bukan perintahnya ya. Walillahi alannasi hijul baiti manistato'a ilahid. Wa atimul hajja wal umroh. Nah, saya berbicara sederhana ini bahwa orang mukmin harus tahu ya, interaksi dengan Quran. Ya, kita tahu dalilnya gitu. Kalau bapak berdakwah, mana dalilnya gitu ya. Ya, mana dalilnya. Bapak-bapak ditanya sekarang, yang tadi itu pertama. Ayat yang membolehkan ta'adun mana? Ya? Ya? Apa? Fain khiptum apa? Fankihu ma tabalakum minan ismasna wasulasa waruba. Ini jelas, tapi ada ayat yang rahasia tapi bagi orang yang paham maknanya apa? Menunjukkan bahwa syariat ta'adud itu disyariatkan dari manusia terdahulu. Apa? Doa, robana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi dianjurkan istri lebih dari satu karena doanya juga jamak. Oh, ini faqih gitu ya. Faqih. Faqih gitu. Jadi ini berdalil. Berdalil itu. Ya. Jadi orang mukmin harus bisa berdalil dengan Quran. Karena Quran adalah apa? Hujah. Nah, saya sering dengan santri-santri bahkan dengan ustaz para pengampu tahfid. Suka kajian malam Selasa. Ya, setiap malam Selasa ada kajian. Saya suka ngisi dengan ustaz-ustaz bareng ta'lim itu. Saya bilang, "Ustaz, mana dalilnya tentang ini? Tidak semua bisa menghadirkan walaupun hafal." Karena ada yang hafal bacaannya saja, ada yang hafal itu dalil gitu. Ada yang hafal itu apa? Dalil. Ya. Bahkan sebagai penutup saya akan akhiri dengan ucapan Imam Syafi'i ya. Mohon sabar ya. 5 menit. Imam Syafi'i memberikan satu pembelajaran dalam sejarah hidup beliau dengan Imam Ahmad ya. Beliau bertamu kepada Imam Ahmad. Ini cerita populer, tapi mungkin istimbat yang berbeda-beda ya. Ceritanya sama, insya Allah setiap ustaz menceritakan cerita itu. Tetapi apa? Pembelajaran dari cerita itu yang berbeda-beda gitu. Karena setiap orang akan mengambil hikmah berbeda-beda. Imam Syafi'i bertamu kepada Imam Ahmad. Murid Imam Syafi'i menampakkan 3 kejanggalan dari Imam Syafi'i. Pertama, rewog makannya. Makannya banyak gitu ya. Dihidangkan makanan, habis itu satu nampan makanan. Dikirain ulama itu ancin katanya makannya. Kok ini banyak makannya? Datang waktu malam, Imam Syafi'i berada di masjid duduk termenung. Ditunggu akan sholat malam. Ternyata tidak sholat malam. Datang waktu pagi, ditunggu. Wudunya kemana? Wudunya seperti apa? Kok tidak wudu? Maka heboh murid Imam Ahmad. Datang kepada Imam Ahmad. Imam, inilah orang yang engkau puji-puji katanya dalam majelismu. Makannya banyak. Tidak sholat. Tidak wudu lagi. Kata Imam Ahmad, tasabut dalam bahasa kata gitu. Coba katanya, klarifikasi. Cari tahu apa jawabannya. Inilah kepakihannya. Beliau berkata, adapun aku menghabiskan seluruh makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad, karena aku tahu Imam Ahmad itu waro. Beliau tidak akan memberikan makanan hasil korupsi, hasil gasab, hasil mencuri, hasil riswah, hasil gulul, enggak. Maka aku ingin menguatkan tulang belulangku, darahku, fisikku dengan makanan yang halal. Fakih ya. Jadi Imam Syafi'i itu tahu cara makan. Makanan mana yang lezat, makanan mana yang halal itu. Karena hafalan ini ditentukan dengan makanan. Kedua, adapun aku tidak sholat semalam tadi karena aku mentafakuri hadis yang pendek diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi SAW ya, bergurau dengan anak kecil yang burung piaraannya mati dan sedih. Maka beliau melakukan mula'abah bergurau, bercanda dengan anak itu. Ya Aba Umair madza fa'ala bi Nugair katanya. Wahai Abu Umair, anak kecil. Apa yang sedang dilakukan oleh si Nugair? Maka aku mengeluarkan 1000 istimbat, 1000 kesimpulan dari hadis ini katanya. Hah? Semalam mengeluarkan 1000 istimbat. Adapun aku tidak wudu lagi karena aku belum batal katanya. Dan aku menghitung intidor, menunggu salat ke salat dari Isya sampai subuh adalah salat. Jadi amalannya sedikit tapi pahalanya besar. Karena kefakihan. Kalau kita amalnya berat tapi pahalanya apa? Sedikit. Gitu. Karena tidak fakih. Nah, saya akan sebutkan. Dari kalam Imam Syafi'i ini sekian istimbat. Sesisanya antum cari sendiri. Karena waktunya udah habis, saya sebutkan 3 saja istimbat dari hadis tadi. 997-nya antum telaah sendiri nanti, cari. Apa kata para ulama? Yang pertama, boleh berkunyah walaupun belum punya anak. Dan boleh memberikan kunyah kepada anak kecil. Kunyah itu seperti abu gitu ya. Abu man istilah itu. Maka sekarang ya. Kalau bapak jadi polisi, maaf ya, atau mungkin hari ini ada intel, maaf ya. Bukan ciri teroris orang yang punya gelar abu-abu ya. Oh, ciri radikalisme namanya abu gitu. Enggak ya. Dalam syariat Islam diajarkan ya. Abu Qatadah. Anak saya perempuan. 1, 2, sampai 4 perempuan. Abu Qatadah itu sejak saya di Yaman gitu. Sebab orang Indonesia itu nama-namanya agak sedikit sulit. Saya kan orang Sunda, USA. Orang Sunda asli. Namanya Suherlan. Agak susah gitu. Makanya guru saya dulu di Libya Suherlin gitu ya, dirubah sama dia. Karena susah gitu, orang Mesir dulu. Kasih kunya. Oh, jadi kalau Anda jadi bupati, Anda jadi polisi, tahu ini sejak kecil. Oh, namanya Abu Qatadah bukan ciri teroris gitu ya. Kenapa? Tahu ya. Anda jadi polisi, polisi yang profesional gitu. Tidak sembarang menuduh gitu. Oh, ini asal Abu, oh ini teroris gitu. Ya. Kan paham dari hadis ini ya, Mama. Yang kedua, jadi bapak jangan serem. Mula abah, antum harus bisa bergurau dengan anak yang membuat anak bisa ketawa gitu. Jangan sampai begini, bu enak ya kalau nggak ada bapak gitu. Kenapa? Ya, seram kan gitu wajahnya gitu. Harus bisa mula abah. Apalagi bahaya kalau para ibu, ya atau bilang sama pembantunya, enak ya bi kalau nggak ada ibu katanya, nggak cerewet gitu. Kenapa? Karena ibu-ibu bisanya marah gitu ya, nggak bisa menampilkan yang sayang gitu ya. Nah ini, masya Allah. Gitu. Ini istimbat yang kedua. Yang ketiga, bahwa orang mukmin itu ketika ada dua amalan, ini sangat dalam gitu istimbatnya. Kalau ada dua amalan yang bergandengan dalam satu saat, maka orang yang faqih dia harus memilih amalan yang lebih memberikan pengaruh. Ya. Atau mungkin yang mudah aja lah, ini agak berat sedikit nanti dijelaskannya di pertemuan kapan saja insya Allah. Yang ketiga di sini menunjukkan apa? Bahwa seyogianya orang mukmin itu harus bisa membuat orang lain itu bergembira. Kalau tidak bisa ngasih uang, ngasih bantuan dengan fisik dan uang, maka bikinlah orang lain bergembira dengan kata-kata. Kan Rasul juga dengan kata-kata hari ini. Ya Aba Umair madza fa'ala bi Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nugair? Senang gitu dengar kata-kata itu. Jangan bilang mati kamu katanya. Enggak, senang gitu. Ini istimbatnya. Jadi dari pelajaran ini dapat diambil, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, keagungan seorang muslim diukur dengan paham kepada agamanya. Dan Imam Syafi'i menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang mulia, dan Imam Ahmad selalu memuji di majelisnya. Kenapa? Karena pemahamannya itu. Dan Imam Syafi'i mengatakan sendiri, at-tafakkuru sa'ah khairun min mi'ati rakaat. Tafakur sesaat lebih baik ketimbang kita sholat 100 rakaat. Kenapa? Orang yang sholat 100 rakaat ketika dia meninggal dunia akan terputus amal kebaikannya. Tapi orang yang mengajarkan agama, ibu mengajari anak, bapak mengajari anak sholat, maka sepanjang anak itu sholat, dan sepanjang anak itu hidup dan sholat, maka akan mengalir kepada bapaknya dan ibunya, walaupun ibu dan bapaknya telah ada di alam kubur. Dan itu keutamaan faham kepada agama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian mungkin cuplikan sedikit berkaitan dengan bagaimana orang mukmin dengan Al-Quran. Intinya adalah wajib atas setiap mukmin untuk faham. Dan kita memahami Quran sebagai syariat dan sebagai daya dan untuk menjadi dalil buat kita semua. Sampai di sini kita buka pertanyaan insyaallah. Jazakallahu khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Abu Qatadah hafizullah taala yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini, masyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah. Baik, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab sampai jam 11. Silakan bagi jamaah yang tadi sudah menulis pertanyaan bisa di estafet ke depan. Terima kasih. Kalau belum ada yang sempat mencatat bisa langsung tunjuk jari. Silakan sebutkan namanya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi di depan dikatakan sahabat belajar iman. Ini mohon dijelaskan bagaimana sahabat-sahabat muda itu belajar iman. Iya. Ya, ini pertanyaan sangat berharga ya. Satu-satu aja langsung. Tadi dikatakan bahwa para sahabat itu mempelajari iman sebelum mereka mempelajari Al-Quran. Ya. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud belajar iman juga dari Al-Quran. Akan tetapi kita mengetahui di sini ada tiga sisi. Yang dimaksud mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari iman sebelum apa? Al-Quran. Yang pertama, bahwa mereka sampai kepada mereka yakin terlebih dahulu. Jadi yakin terlebih dahulu. Maka di dalam ayat Al-Quran dikatakan liqaumi yuqinun lil mu'minin lil muhsinin. Jadi mereka yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ayat yang turun di awal-awal, kita mengetahui bahwa ayat-ayat itu adalah berkisar tentang iman dan ayat-ayat mufassalah. Jadi ayat-ayat yang awal turun, dan dalam sejarah dikatakan 13 tahun ketika Nabi SAW di Mekah, maka ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat seputar iman dan ayat-ayat mufassalah. Mufassalah itu ayat-ayat pendek gitu. Ayat-ayat tentang ayat pendek. Ya, seperti ayat Qul Huwallahu Ahad. Ya, dari mulai salah satunya adalah juz amma, ya. Amma yatasalun dan seterusnya. Maka ayat-ayat yang turun di awal seperti itu. Jadi bukan ayat berkaitan dengan awamir wanawahi. Ya. Awamir wanawahi. Kemudian yang ketiga adalah metode baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim dalam pembelajarannya. Umpamanya kita lihat ada tiga hadis yang mengungkapkan cara Nabi SAW mengajari para sahabat. Hadis yang pertama adalah tentang Mu'adz, ya. Ketika beliau berada di kendaraannya bersama Mu'ad, maka Nabi mengatakan apa? Ya Mu'ad, at-tadrimah haqullahi alal ibad wa mahaqul ibadi alallah. Jadi menjelaskan tentang tauhid di atas kendaraan. Contohnya hadis Mu'ad populer. Contoh yang kedua, Nabi SAW juga berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya bunayya inni u'allimuka bi kalimatin. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajid tijab. Wahai anakku, wahai anaking, aku ajari engkau dengan beberapa kalimat. Jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah bersamamu, artinya akan menolongnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah tauhid, iman. Contoh yang ketiga, bentuk ujian, juga ujian tauhid. Ketika ada seorang sahabat yang merasa jengkel dengan budaknya, dan kebetulan itu wanita budaknya. Jadi kalau di kita mungkin ini pekerja selalu error, human error gitu ya. Mungkin kalau sekarang selalu bikin masalah gitu ya. Tapi ingin mengeluarkan nasib PHK-nya, ini orangnya orang baik gitu kan. Mungkin terjadi di kita juga begitu. Gimana caranya? Maka sahabat ini udah ajalah dimerdekakan ini gitu ya. Supaya dia juga selamat ya. Dah jangan jadi budak saya. Maka Nabi SAW mengatakan ikhtabirha, uji katanya dia. kasih ujian. Maka ditanya, Aynallah wa man ana? Maka dalam pertanyaan itu apa pertanyaan? Di mana Allah dan siapa aku? Qalat Allahu fis sama wa anta rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atika fa inna mu'minah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau bertanya, di mana Allah? Lalu wanita itu berkata, Allah di atas langit. Dan engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, merdekakan dia karena dia mukmin. Jadi interview Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Antum enggak pernah enggak interview orang tentang tauhid? Mau masuk kerja gitu. Ada dasar utama dia harus paham apa? Tauhid. Ustaz, lebih baik mana? Sedikit paham kepada Al-Quran atau berjuang hafalkan dulu baru paham maknanya? Ya. Pertanyaan tidak bisa jawabannya satunya, tergantung siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya adalah rojul mutafarik fitolabul ilmi, seseorang yang menempatkan dan memposisikan dirinya sebagai pencari ilmu, yang dia akan bertahap mencari ilmu, maka menghafal di waktu kecil itu lebih abdal. Artinya tidak perlu seorang itu bahwa dia harus paham dalam arti paham istimbat-istimbatnya setiap dia menghafal. Enggak ya. Dia hafal. Hafal. Kemudian tahapan yang kedua, dia memahami bahasa Arab, tafsir dan seterusnya. Tapi bagi para bapak yang sebagai pekerja, sebagai petani, ya, maka seyoganya baca Quran, tidak perlu hafal. Baca Quran, paham maknanya. Baca Quran apa paham? Maknanya. Ya. Adapun hafal, maka hafal dalilnya. Saya mungkin pribadi saya hari ini lebih banyak hafal dalil ketimbang hafal jadi imam. Ya kadang saya juga kalau disuruh jadi imam, karena jarang dalam arti menghafal untuk jadi imam. Tapi yang dihafal adalah dalil, argumentasinya. Bukan susunan ayat per ayatnya. Yang jelas masalah ini dalilnya ini, masalah ini dalilnya ini, hukum ini dalilnya apa? Ini, ya, ini. Dan bisa dibuktikan mungkin banyak para ulama yang umur-umur tertentu dia tidak hafal lagi dalam bentuk apa? Ayat per ayat, kalau di dalam arti 30 juz seperti Al-Fahmi yang kemarin kalau diuji 30 juz itu ya. Hafal dia. Ya. Tapi suatu ketika pokoknya dalil ini hafal, di ayat ini tafsirnya apa? Cukup ya satu. Masih ada. Ya, enggak apa-apa ya. Nanti saya teruskan ya. Tapi itu jawabannya. Tapi saya nanti akan jelaskan selanjutnya. Jika ada orang yang berkata tidak sholat dan tidak paham agama tidak apa-apa, yang penting baik kepada semua orang, ya tidak benar ya. Tidak benar. Jika ada orang yang mengatakan yang penting akhlak sama tetangga baik walaupun tidak sholat, ya tidak benar. Karena Islam ini sempurna. Dia sholat dan wajib baik kepada tetangganya. Orang yang baik kepada tetangganya tapi dia tidak beragama dengan agama yang lurus dan tidak sholat, ya nanti yaumal kiamah tidak akan tidak akan berguna kebaikan dia kepada sesama manusia. Apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW berbunyi, sesungguhnya di antara umatku ada orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Maksudnya tidak paham maknanya dan tidak mengamalkan maknanya. Seperti orang Khawarij tadi. Karena orang Khawarij kalau dibandingkan dengan kita sekarang, dari sisi hafalan Qurannya kita kalah. Orang-orang Khawarij itu baca Al-Quran. Dan mereka juga banyak yang hafal Al-Quran di saat itu. Tapi mereka salah dalam memahami Al-Quran. Apakah Khawarij masih disebut Islam? Dan apakah kaum Rafidhah juga masih disebut Islam? Adapun Khawarij, kalau hukum global, Khawarij memang masih dikatakan ahlul kiblah di globalnya, umumnya. Karena ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, apakah dia kafir? Maka kata Ali, minal kufri kafaru, dari kafir mereka lari. Artinya secara umum bahwa orang Khawarij itu tidak dikatakan keluar dari Islam. Mereka umumnya ahlul kiblah. Tapi individu orang Khawarij ada yang keluar dari Islam, tergantung sejauh mana menyimpangnya. Itu kalau dihukumi satu persatu. Ya, kalau dihukumi satu persatu. Ya seperti orang Khawarij yang mengingkari bagian ayat, ya bisa jadi kafir kan itu. Kalau satuannya. Adapun orang-orang Rafidhah, Rafidhah secara global yang mereka meyakini imam yang 12 itu maksum, dapat wahyu seperti para nabi, yang mereka meyakini Quran yang ada di sisi ahli sunnah adalah Quran. Orang-orang Rafidhah yang mengatakan Aisyah adalah kafir, para sahabat adalah kafir, maka ini keluar dari Islam. Tapi kalau individu orang-orang Rafidhah, mungkin ada orang Rafidhah yang jahil, tidak tahu, dia tertipu dengan madhab, dengan orang, maka tidak bisa dikafirkan apa? Individunya. Tapi yang meyakini seperti tadi adalah keluar dari Islam. Bagaimana dengan saudara kita yang menentang wasilah belajar taklim melalui media video? Ya. Pertama, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ada dua jawaban yang saya ingin sampaikan di sini bagi thalabul ilmi tentang masalah menggunakan video atau televisi sebagai wasilah untuk apa? Berdakwah. Ya. Pertama, kaidah umum bahwa orang muslim dibolehkan untuk menggunakan wasilah yang halal dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam poin yang pertama ini juga, orang mukmin boleh bahkan wajib, ya, untuk menggunakan wasilah yang ada. Karena ada kaidah malayatimul wajibu ila bih, bahwa wajib. Dan wajib atas orang mukmin untuk mengoptimalkan semua wasilah yang boleh. Ini kaidah umum juga. Karena termasuk mafatihul khair. Kalau dulu dakwah harus cap ingkig, kata orang Sunda. Dakwah itu harus kita selalu datang kepada orangnya. Dulu, ya. Musyafahah, simak langsung. Dengan lidah, tatap muka. Sekarang orang banyak wasilah. Dengan media radio, dengan televisi, internet, dan semua. Maka jika itu adalah dibolehkan, seorang mukmin wajib menggunakan itu semampu mungkin. Termasuk di dalamnya, hendaklah di antara sebagian orang mukmin ada yang menggeluti ini. Jadi kalau antum di UGM jurusan IT, hendaklah antum mengoptimalkan apa yang antum miliki untuk berdakwah. Dan antum menjadi mafatihul khair, sebagai pembuka kebaikan. Bikin web, bikin semua perangkat, silakan. Karena ini adalah yang Allah bukakan buat kita. Yang Allah buatkan buat buat kita. Jadi ini poin pertama. Poin yang kedua, jika dikatakan ada yang boleh, ada yang tidak boleh, maka ini sifatnya ijtihadiyah. Jadi perlu diketahui oleh para thalabul ilmi. Jika ada yang mengatakan boleh atau tidak boleh, guru saya Syekh Mukbil rahimahullahu taala, ini pendapat guru saya, dan saya tentunya dalam hal ini tidak sependapat dengan guru saya. Saya pendapat dengan ulama-ulama yang lain. Syekh Mukbil ketika ditanya, kata beliau, ditanya apa hukumnya, apa solusinya kalau orang beli televisi. Dulu ya ketika ditanya beliau, apa solusinya orang beli televisi? Kata dia, solusinya adalah dengan kampak. Kata beliau, patik dengan kampak itu televisi. Itu fatwa beliau. Kenapa? Beliau berkata hukum gambar tidak boleh, banyak fitnah, itu ijtihad beliau. Dan beliau berhak untuk berijtihad. Tapi sejumlah ulama yang lainnya membolehkan itu sampai hari ini. Maka antum sebagai thalabul ilmi, ini masalah ijtihadiyah. Tidak boleh orang mengatakan, oh salafi sejati, sunni sejati yang tidak menggunakan video. Kalau menggunakan video, oh salafinya kurang. Nah ini adalah keluar dari manhaj salaf. Nah ini yang tidak salafi yang seperti ini sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena tidak berjalan dalam kaidah para ulama. Menjadikan hal ijtihadiyah, menjadikan hal usul. Seperti perbedaan mengatakan Quran kalamullah atau makhluk. Ya. Para ulama sudah berbeda. Walaupun wallahu alam dalam penelitian yang seksama, penelitian yang rajih di kalangan para ulama, bahwa video adalah nikmat bagi kita hari ini. Walaupun tidak diragukan lagi bahwa setiap penemuan ilmiah ada mafsadatnya. Karena yang namanya IT itu silahun dai hadain. Yang namanya IT itu adalah bagaikan pedang yang punya dua ketajaman. Kalau berbicara tentang mafsadat, bukan hanya gambar televisinya. HP aja ada mafsadatnya. Antum tahu enggak? Dengan telunjuk ini bisa ke neraka, bisa ke surga. Benar enggak? Kalau antum gunakan telunjuk ini untuk gosip, untuk hoak, ke neraka. Kalau antum telunjuk ini dipakai WhatsApp untuk kebaikan, ke surga. Jadi bukan hanya itu saya kalau berbicara tentang mafasid-mafasid. Masalah mafasid. Jadi di sini, jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau ada ustaz bilang salafi sejati yang tidak menggunakan video ini, dipertanyakan keilmuannya ya. Kalau menjadikan yang ijtihadiyah menjadikan usul gitu. Ya. Kalau ada ulama ya hormati pendapatnya. Karena para ulama juga dalam perkara yang besar dulu pernah terjadi. Imam yang tiga, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i mengatakan yang meninggalkan sholat selama meyakini wajibnya tidak kafir. Imam Ahmad mengatakan, walaupun dia meyakini dia itu apa sholat itu wajib, kalau dia meninggalkan sholat waktu kafir. Tapi pernah enggak Imam Ahmad mengatakan kepada yang tidak mengkafirkan murji, dan yang mengatakan tidak kafir kepada Imam Mahdi katakan khawarij. Nah ini pembelajaran, jadi belajar manhaj salaf harus benar-benar ya. Jangan hanya idea, jangan hanya mengklaim-mengklaim begitu saja. Nah ini faedah yang sangat berharga juga. Jadi ini insya Allah ada pertanyaan ini ya. Ada pertanyaan ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala itu. Jadi kalau masalah ada yang berpendapat tidak boleh ya silakan saja. Masalahnya orang berijtihad. Berijtihadnya. Ya berijtihad. Tapi kalau masalah ijtihad berkaitan dengan penemuan ilmiah, nanti dia dapat dibuktikan bahwa dalam sesuatu waktu dia akan membutuhkan poin itu dan dia akan sendiri membolehkannya ya insyaallah. Allah taala alam. Ya. Barangkali sampai di sini ya. Demikianlah materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan siang yang berbahagia ini. Terima kasih kepada kru juga dari apa Radio Muslim dan kepada ikhwan dan akhwat yang telah hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.